Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwatina azani wa jazakumullah, pada pertemuan yang lalu kita masuk pada pembahasan manhaj al-sunnati wal jamaah terkait dengan asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah sering disampaikan bahwa tauhidullah, bertauhid kepada Allah azza wajalla, itu meliputi tiga hal atau tiga macam. Yang pertama tauhid ar-rububiyah, di mana kita wajib meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta, satu-satunya penguasa, satu-satunya pengatur alam semesta. Dan karenanya maka kita harus meyakini bahwa tidak ada satupun yang mewujud di alam semesta kecuali diciptakan olehnya. Itu di antara bentuk tauhid ar-rububiyah. Atau kita harus juga meyakini tidak satupun yang terjadi di alam semesta kecuali itu adalah diciptakan dan diatur olehnya. Dan seterusnya, itu tauhid ar-rububiyah. Kemudian tauhid yang kedua adalah tauhidul ibadah atau tauhidul uluhiyah, di mana di dalam tauhid tersebut kita harus beribadah satu-satunya hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah adalah satu-satunya zat yang memang patut mendapatkan peribadatan dari semua makhluknya. Karena kita wajib beribadah hanya kepadanya. Ya. Ini adalah tauhid al-uluhiyah secara singkat. Kemudian yang ketiga adalah tauhidul asma wa sifat. Ini yang sedang kita bahas. Dan di dalam bahasan ini adalah tidak menjadi pokok bahasan kitab, tetapi itu adalah termasuk sub bahasan dalam kitab ini, karena tidak terlalu mendalam pembahasannya. Tetapi kalau kita ingin mendalami secara khusus, maka kita harus baca tentang kitab-kitab khusus yang membahas tentang asma sifat. Ya. Jadi di sini hanya global-global. Tetapi insya Allah dengan pembahasan yang tidak begitu detail, tapi cukuplah kita bisa mengetahui apa maksud daripada tauhid ala asma wa sifat. Ya. Kemudian kemarin dulu kita telah sampai kepada manhaj ahli sunnah, bagaimana pola ahli sunnah, sistem ahli sunnah wal jamaah terkait dengan asma, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, di mana kemarin dulu kita telah sampaikan bahwa madhab al-sunnah wal-jamaah membangun tauhid asma sifat, ya, di atas kaidah-kaidah yang lurus, di atas kaidah-kaidah yang salimah, yang kembalinya adalah kepada penjelasan para sahabat Rasulullah SAW, tentunya adalah dari sumbernya yaitu Alkitab was Sunnah. Kemarin sampai kepada keterangan bahwa di antara mazhab Ahlussunnah wal Jamaah dalam hal ini kaidah-kaidahnya yang pertama kemarin adalah awalan anna asma'allahi wa sifatihi tauqifiyyatun. Ini kaidah, Pak. Kaidah ya, bahwa nama-nama Allah dan sifat-sifatnya adalah tauqifiyah. Bersifat tauqifiyah. Tauqifiyah sudah kita sampaikan sedikit kemarin. Tauqifiyah dikatakan waqafa yuqifu tauqifiyah. Apa? Tauqif. Kemudian diberi nisbat menjadi tauqifiyah. Waqafa yuqifu tauqif. Apa makna tauqifiyah? Dijelaskan annahum la yusbituna lillahi illa ma asbathahu li nafsihi fi kitabihi aw asbathahu lahu rasuluhu fi sunnatihi min al-asma'i was-sifati. Arti tauqifiyah ialah annahum, bahwa mereka ahlu sunnah wal jamaah, la yusbituna lillah, mereka tidaklah menetapkan lillahi untuk Allah illa, kecuali ma asbathahu, apa yang Allah telah menetapkannya li nafsihi, untuk dirinya. Fi kitabihi, di dalam kitabnya Al-Quran. Ini yang pertama, ya, bahwa Ahlussunnah wal Jamaah mereka tidaklah menetapkan untuk Allah kecuali apa yang telah Allah tetapkannya untuk dirinya di dalam kitabnya. Atau asbathahu lahu rasuluh, atau apa yang telah Rasul sallallahu alaihi wasallam menetapkannya fi sunnatihi, di dalam sunnahnya. Di dalam sunnahnya, dalam hadis-hadis beliau yang sahih. Apa yang ditetapkan oleh Allah, apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW, minal asma'i was sifat, dari berbagai nama-nama dan sifat-sifatnya, atau sifat Allah SWT. Nah, ini bahasa Arab sih, jadi dalam terjemahan bisa dibalik. Ya. Jadi maksud tauqifiyah ialah bahwa mereka Ahlussunnah tidaklah menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Jadi kata kalimat nama ditarik ke depan dalam terjemah bahasa kita, ya. Bahwa Ahlussunnah mereka tidaklah menetapkan nama-nama dan sifat-sifat untuk Allah kecuali yang telah Allah tetapkan di dalam kitabnya, atau yang telah Rasulullah SAW tetapkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Jadi mereka Ahlussunnah menetapkannya berdasar kitab dan sunnah. Udah ya, Pak, ini terjemahnya. Wala yusbituna syai'an. Tambahan keterangannya, wala yusbituna syai'an, dan mereka Ahlussunnah tidaklah menetapkan syai'an sedikit pun dalam perkara asma dan sifat, bimuktadha aqulihim, sesuai dengan tuntutan akal mereka semata, au tafkirihim, atau sesuai dengan pemikiran mereka. Ya. Jadi Ahlus Sunnah mereka tidak menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya hanya berdasar kepada akal dan pikiran mereka semata. Tidak. Tapi akal dan pikiran tunduk kepada Alkitab Sunnah. Ya. Ini Ahlus Sunnah. Lain dengan Mu'tazilah atau Qadariyah, ya, yang dulu kita sedikit sampaikan, bahwa mereka dalam menetapkan nama-nama berdasar akal mereka. Ya, akal mereka. Allah tidak punya sifat. Karena apa? Berdasar akal mereka. Tentang sifat nuzul, contohnya turun, takwil berdasar akal mereka dalam memahaminya. Ini Qadariyah, Mu'tazilah, dan yang mengikuti jejak mereka. Jadi ini dalam menetapkan. Itu pertama, isbatnya. Ya. Isbat itu menetapkan. Kemudian, walayanfauna anillah, dan mereka tidaklah menafikan dari Allah. Mereka tidak menafikan apa? Tentang nama dan sifat-sifat Allah. Illa manafahu an nafsihi. Kecuali apa yang telah Allah nafikan. Ya. Allah nafikan. Allah tiadakan. An nafsihi dari dirinya. Fi kitabihi, di dalam kitabnya. Ya. Sama. Kalau tadi isbatnya, sekarang nafinya. Nah, sebab tauhid itu selalu terkait dengan nafi isbat. Nafi isbat. Ini dalam pembahasan akidah. La ilaha illallah. La ilaha nafi. Isbatnya illallah. Nah. Begitu pula dalam hal tauhid asma sifat. Juga demikian. Ada nafi, ada isbat. Jadi al-sunnah la yanfauna, mereka tidaklah menafikan anillahi dari Allah azza wa jal illa ma nafahu an nafsi, kecuali apa yang telah Allah nafikan dari dirinya fi kitabihi, di dalam kitabnya. Sama, ketika isbat juga berdasar kitab, ketika menafikan juga berdasar kitab. Aw nafahu anhu, atau yang dinafikan dari Allah. Siapa yang menafikannya? Rasuluhu, rasulnya. Fi sunnati, di dalam sunnahnya. Jadi menterjemahnya, aw ma nafahu anhu rasuluhu fi sunnati, atau yang telah menafikan dari Allah siapa? Rasulnya. Sallallahu alaihi wasallam, fi sunnati, di dalam sunnahnya tentunya. Jadi ketika nafi ahlu sunnah ini berdasar kitab, juga berdasar hadis Rasulullah SAW. Wala yanfa'una anhu, dan mereka ahlu sunnah tidaklah menafikan dari Allah bimujibi uqulihim, sesuai dengan tuntutan akal mereka. Wa afkarihim, atau pemikiran mereka. Sama. Ya. Jadi dalam menafikan, mereka tidak menafikan hanya berdasar akal semata-mata, atau berdasar pemikiran mereka semata-mata. Tapi kedua-duanya, ketika menetapkan dan ketika menafikan, dua-duanya berdasar Alkitab was-sunnah. Jadi la yatajawaz Al-Quran was-sunnah. Ya. Fahum, maka mereka tidaklah la yatajawazun Alkitab was-sunnata fi isbatin wala nafin. Maka mereka la yatajawazun, mereka tidak melampaui, ya, tidak melewati, tidak melebihi, maksudnya tidak keluar dari Alkitab dan Sunnah. Fi isbatin wala nafin, tidak pula ketika menetapkannya dan tidak pula ketika menafikannya. Dua-duanya berdasar Alkitab was Sunnah. Ya. Ini paham ya Pak? Jadi ketika Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan nama-nama dan sifat Allah Azza wa Jalla, kedua-duanya berdasar Alkitab was Sunnah. Contoh-contohnya amat banyak. Kalau antum baca Al-Quran, di sana ada sifat-sifat isbati apa subutiyah dan sifat-sifat salbiyah. Ada sifat-sifat yang Allah tetapkan berdasar Alkitab, dan ada sifat-sifat yang Allah tetapkan, apa yang ditetapkan berdasar sunnah Rasulullah SAW. Di antara nama-nama yang setiap nama itu menunjukkan sifatnya, yang Allah tetapkan dalam Alkitab amat banyak. Amat banyak. Yang sampai kepada kita, ya mungkin sekitar 80 sekian nama yang berdasar dari kitab. Contohnya Bapak sifat atau nama Allah, ya. Nama Allah, nama Al-Ahad, Kul huwallahu ahad, ya. Kemudian Al-Ala, Al-Akram, Al-Ilah, Al-Awwal, nama-nama yang lain. Kalau saya usamin dalam merinci dari Al-Kitab, itu ada 81 nama yang setiap nama menunjukkan sifatnya. Ya. Ini nama-nama Allah azza wajalla. Nama Allah menunjukkan sifatnya. Sifatnya apa? Allah kan dari kata Alaha. Ini menurut pendapat yang lebih kuat. Nama Allah ada dua pendapat ulama. Ada yang menyatakan ini adalah isim jamid. Nah, ini Pak, ini sorof Pak. Nah, sorof. Ada yang mengatakan isim mustaq. Tapi sekedar tahu bahwa setiap nama menunjukkan sifat. Dari kata Alaha, Alaha artinya adalah abadah, beribadah. Beribadah. Kata Allah dari kata Alaha, Alaha ya'lau ilah, al-ilah. Kalau Alaha beribadah, maka ilah bimakna apa? Bimana ma'bud, bimana sesembahan. Ya. Al-ilah, kata Imam Al-Qurtubi, ilahun al-ilah, kemudian hamzahnya uskitatil hamzah, hamzah itu dibuang. Al-ilah jadi inya al-i, inya dibuang. Jadi Allah. Kemudian dibaca tafkhim, baca tebal di Allah. Jadi Allah itu ada asal usul secara lafal. Bukan asal usul Allah ya, tapi lafalnya itu ada asal usulnya. Ini pendapat Imam Mutaimiyah, pendapat Imam Qayyim dan banyak ahlu sunnah. Walaupun ahlu sunnah menyatakan itu adalah isim jamid. Tapi yang disorehkan atau yang disahihkan, yang ashah menurut Imam Mutaimiyah, Imam Qayyim dan para ulama lain termasuk Syaikh Utsaimin adalah isim itu isim mustaq. Ada asal usul ya. Seperti masjid dari kata apa Pak? Sajadah. Beri masjid itu namanya isim mustaq, ada asal usulnya. Madrasah dari kata apa? Darosah. Darosah belajar, madrasah jadi tempat belajar. Masjid dari kata sajadah, sajadah apa? Sujud. Masjid tempat sujud. Allah dari kata Alaha, Alaha maknanya abada. Jadi tauhidul ilah sama tauhidul ibadah. Ilah ibadah. Al-ilah menjadi Allah. Allah adalah menunjukkan sifatnya ialah diibadai. Jadi zat Allah itu sifatnya adalah diibadai. Dan karenanya maka nama ini sudah menunjukkan sifatnya. Sifatnya adalah apa? Bahwa Allah adalah satu-satunya zat memang berhak untuk diibadai. Sebab itu menunjukkan sifatnya adalah untuk diibadai. Nah, ini Allah azza wajalla. Ya. Maka al-ilah ini adalah memang ada dalam Al-Quran, ada al-ilah, ada Allah juga ada. Tapi nama Allah dari al-ilah asalnya. Ya, menunjukkan sifat. Nama Ar-Rahman masalan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanirrahim masalan. Dari kata apa? Rahimah. Rahimah. Rahimah. Bahasa kita maknanya rahimah adalah memberikan kasih sayang, berkasih sayang, cinta kasih. Ar-Rahman punya sifat rahmah. Menunjukkan sifatnya. Jadi nama Ar-Rahman itu menunjukkan sifatnya rahmah. Al-Alim menunjukkan sifatnya ilm. Al-Qadir menunjukkan sifatnya apa? Qudrah. Dan lain sebagainya Pak. Dalam Quran sangat banyak. Nah, kalau antum baca, mungkin yang sudah ada rincian dalam Qaidul Muslah Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Di sana jelaskan nama-nama yang berasal dari Al-Qur'an itu ada 81 nama yang sampai kepada kita. Ya. Kemudian nama-nama yang berdasarkan dari hadis itu adalah selebihnya. Seperti nama Allah Al-Jamil. Ya. Nama Allah Al-Jawad. Nama Allah Al-Hayy. Nama Allah Ar-Rafiq. Nama Allah Al-Mu'ti, nama Allah Al-Mannan dan lain-lain. Itu adalah diambil dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Ar-Rafiq, contoh dalam hadis, innallaha rafiq yuhib rifqa dan lain-lain. Ada pembahasan khusus tentang tauhid asma sifat. Tapi ini sekedar contoh. Sekedar contoh. Ahlu sunnah ketika menetapkan nama-nama ini semuanya berdasar Alkitab was sunnah. Yang telah Allah tetapkan dari kitabnya, yang itu menunjukkan namanya atau sifatnya, maka mereka ahlu sunnah menetapkannya. Yang Rasulullah SAW menetapkannya dalam sunnah-sunnah beliau sahihah, tentang nama-nama dan sifatnya, ahlu sunnah menetapkannya. Ya. Ahlu sunnah menetapkannya. Kemudian, yang kemudian dinafikan oleh Allah Azza wa Jalla atau dinafikan Rasulnya, Al-Sunnah juga menafikannya. Ya, sebab sifat Allah itu ada yang isbat, ada yang nafi. Yang dinafikan, contohnya apa Pak? Allah itu dibebaskan, dinafikan dari sifat-sifat yang menunjukkan kelemahan, menunjukkan cacat. Contohnya sifat apa Bapak? Sifat an-naum. Sifat naum. Saya alat ayat kursi, ya. La ta'khudhu sinatu wala naum. Tidak ada sinnah, tidak ada maut, tidak ada ajis, tidak ada adulum, tidak ada huflah. Dulum, sifat dulum apa Bapak? Dulum. Maka Ahlussunnah ya Allah nafikan, Ahlussunnah menafikannya. Ya Rasul nafikan, Ahlussunnah menafikannya. Jadi ini Ahlussunnah. Sama dengan penjelasan Syaikhul Muslimin rahimahullah dalam Qaidul Musla, juga dijelaskan di sana bahwa Ahlussunnah wal Jamaah samalah dalam kaitannya dengan perkara ini. Bahwa semua sifat-sifatnya Allah tetapkan, maka mereka tetapkan. Semua sifat-sifatnya Allah nafikan, mereka nafikan. Ya. Baik yang berdasar kitab dan sunnah. Ini dua hal Pak. Ada nafi, isbat. Sudah ya Pak? Nah kemudian ya agak sulit yang berikutnya. Wa ma lam yusarrih al-kitab wa sunnah binafihi. Wal isbadih fahum yatawakafuna fihi bina'an ala hadhal aslil azim. Wa malam yusurih, dan apa-apa, maksudnya tentang asma dan sifat, dan sifat-sifat lam yusurih alkitab, yang kitab tidak menjelaskannya secara sharih, secara jelas. Wasunnah, dan sunnah pun tidak menjelaskannya secara jelas. Binafihi wala isbati. Baik ketika menafikannya atau ketika menetapkannya. Fahum, maka mereka-mereka alusunnah, ya tawakufunafi. Mereka tawakuf. Tawakuf Pak. Apa-apa tawakuf? Berhenti tidak kemudian menetapkan penjelasan-penjelasannya. Tidak menetapkan kaifiahnya. Ya, tawakuf. Binaan karena dibangun ala hadal asli azim, di atas kaidah tadi. Kaidah yang agung ini. Di mana al-sunnah, madhabul sunnah, ketika mereka membahas tentang asma sifat, mereka menetapkan berdasar kitab wa sunnah, menafikannya juga berdasar kitab wa sunnah. Adapun yang Quran dan sunnah tidak isbat, tidak nafi, maka mereka lusunah tawakuf. Tawakuf Pak. Contohnya Pak, contoh sifat al-jizm. Allah itu punya jizm apa tidak? Allah punya jizm apa tidak? Ternyata dalam kitab para ulama tidak menjelaskan, tidak menemukan maksudnya. Dalam hadis pun tidak pernah disinggung Allah punya jizm. Jizm apa tidak? Maka lusunah tidak menetapkan dan tidak menafikannya. Dan sementara lain tidak ada dalil-dalil lain pendukung yang mengantarkan kepada keterangan ini. Maksudnya tidak ada isyarat dari dalil-dalil lain yang memberikan tafsir tentang Allah punya jisim apa tidak. Nah, ini tawakuf, Pak. Tawakuf. Kalau manusia ada jisim, ada Allah punya jisim apa tidak? Maka Ahlus Sunnah, karena Quran tidak menetapkannya dan tidak menafikannya, Ahlus Sunnah tawakuf. Bapak tahu kak? Tidak mempunyai prinsip, maksudnya tidak memberikan apa namanya keterangan ya apa tidak. Tapi tawakuf, tawakuf. Tidak memberikan komentar apa-apa. Ya. Ini contoh. Nah, kemudian tapi ada yang Quran tidak menetapkannya, hadis pun tidak menetapkannya, tetapi ada isyarat. Isyarat dengan dalil yang lain yang kemudian ada bisa ada rincian. Contohnya apa, Pak? Contohnya al-jihah, arah. Arah. Dalam terasul semin wa mimma lam yarid isbatuhu wa la nafihu lafdu al-jihah. Di antara yang tidak datang di dalam menetapkannya atau di dalam menafikannya, baik kitab atau sunnah, lafdu al-jihah, lafal jihah. Jihah itu apa, Pak? Arah. Allah punya arah apa tidak? Berarah apa tidak? Hah? Ini kedudukan penjelasan Imam Syaikhul Islam. Wa mimma lam yarid isbatu wa la nafyu lafdul jihah. Di antara yang tidak ada, tidak datang penjelasannya, baik ketika menetapkan atau menafikannya, adalah kalimat atau kata-kata jihah, arah. Falau sa'ala sa'il, seandainya ada orang yang bertanya, hal nusbitu lillahi ta'ala jihatan? Apakah kita boleh menetapkan Allah itu berarah? Allah punya arah? Boleh enggak, Pak? Kata beliau, kunna lahu, kita jawab. Lafzul jihah lam yarid fil kitab wa sunnah isbatan wa lafyan. Di dalam lafal jihad, kata-kata jihad arah, bahasa kita, lam yarid tidak datang fil kitab wa sunnah. Baik di dalam kitab atau sunnah, isbatan wa lafyan. Baik dalam keadaan yang menetapkan atau yang menafikan. Wa yughni anhu ma thabata fi ma min anallaha ta'ala fis sama. Tetapi cukuplah apa? Apa yang telah tetap terkait dengan lafal jihad tadi? Bahwasanya Allah Ta'ala itu fis sama. Allah itu fis sama. Nah, tetapi ada hadis. Hadis ketika siapa, Pak? Ada seorang budak dari Sufyan, ya. Seorang budak wanita kemudian telah ditempeleng oleh majikannya karena kambing yang dipelihara, yang digembala itu ada yang dimakan oleh apa, oleh anjing. Maka dihantam, ditempeleng, tampong lah bahasa kita barangkali. Kemudian majikannya menyesal, kemudian ingin memerdekakannya. Maka wadul kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah pun memanggilnya, panggil dia ke sini. Setelah dipanggil, beliau SAW bertanya, Enallah, Allah itu ada di mana? Allah fis sama, Allah fis sama. Kalau fis sama ini kemudian ditafsirkan oleh para ulama. Fisama itu kemudian ditafsirkan. Maka kemudian dijelaskan amma manahu, ada apa arti jihah fisama? Ini adalah ada tiga kemungkinan. Yang pertama jihatu suflin, arah ke bawah, rendah di bawah. Yang kedua jihatu ulu, tuhid billah. Yang kedua adalah arah di atas tapi yang meliputi Allah. Aujiyahulu latuhidubi, atau arah atas yang tidak meliputi kepada zat Allah Ta'ala. Dari tiga makna ini yang cocok untuk Allah, yang yaliq atau yang taliq sesuai dengan keagungannya, yang mana? Seandainya yang dimaksud fis sama itu adalah di bawah, arah itu di bawah, itu tidak sesuai dengan keagungan Allah Azza Wajalla, tidak sesuai dengan ketinggian Allah Azza Wajalla, tidak mungkin. Allah di atas, atasnya atas yang bagaimana? Arah atas ini meliputi Allah apa tidak? Tuhidu billah meliputi Allah apa tidak? Kalau meliputi Allah, Allah diliputi oleh arah, maka berarti Allah itu tidak mungkin. Sebab tidak ada satupun yang meliputi Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah itu adalah khaliknya. Audia ulu la tuhidu bi, atau arah atas yang tidak meliputi kepada Allah, maka ini yang dibenarkan. Jadi Allah itu di atas, tapi atasnya adalah tidak diliputi oleh makhluknya. Kita tidak boleh berfantasi kayak apa, itu yang tidak boleh. Kita ingin Allah itu di atas, maka di atas langit, di atas arsy, ya, ya atasnya. Kalau secara isyarat kita ke sana, ke atas, secara isyarat. Tapi di atasnya bagaimana, kita tidak boleh bertanya bagaimananya. Nah, seperti itu. Itu tentang jihad, Pak. Jadi tentang jihad lam yarid fi kitab sunnah isbatan wala nafyan. Tetapi kemudian ada isyarat dalil yang lain yang kemudian mengantarkan kita untuk kemudian meyakini Allah itu isyarat kita ke atas, arah atas. Ya. Dan fitrah manusia juga seperti itu. Ketika kita berdoa menengadah ke atas langit, Allah itu memang ada di atas. Secara isyarat atasnya ke sana. Ya. Ini dalam menetapkan sifat Allah Subhanahu. Jadi ini termasuk kadang-kadang pelik, Pak, tentang asma sifat. Tetapi ini termasuk bagian ibadah tauhid yang harus kita paham. Ini termasuk bagian tauhid yang harus kita paham. Maka kita harus belajar. Harus belajar. Sebab seorang muwahhid itu harus selamat tauhidnya dari tiga kesyirikan. Syirik terkait dengan rububiyah Allah. Syirik terkait dengan uluhiyah Allah dalam ibadah. Syirik dalam asma sifat. Kok bisa terjadi dalam hal asma sifat? Ya terjadi. Kalau kita sampai menyatakan Allah seperti kita tangannya, itu tasbih, Pak. Kufur sih, Pak. Apa? Hukumnya syirik. Enggak boleh itu. Nah, kita harus paham juga dalam perkara asma sifat. Nah, tapi ini ada bab, ada kitab khusus yang membahas masalah ini, Pak. Cuma ini sebagai sub bahasan di sini. Ya. Yang kita bacakan kitab Al-Irsyad ila Suhail Al-Itiqad wa Radd ala Ahli Asy-Syirki wal Ilahiyah. Yang memuat pembahasan akidah yang di dalamnya ada sub-sub bahasan. Sub bahasannya diantaranya adalah madhab al-sunnah dalam hal asma sifat. Di sana ada akidah-akidah pokok, ya, yang disampaikan. Jadi ini yang pertama, bahwa ahlu sunnah wal jamaah terkedengan nama dan sifat-sifat Allah itu tauqifiyah. Maknanya adalah ketika menetapkannya berdasar dalil kitab atau sunnah. Ketika menafikannya juga berdasar dalil kitab atau sunnah. Ya. Ketika ada hal-hal yang tidak ada dalil kitab atau sunnah di dalam menetapkan atau menafikannya, tawakuf. Tawakuf. Ya. Kalau arah tadi, ternyata ada dalil lain yang menafsirkannya. Tentang arah. Bahwa Allah itu bersama. Tapi terkait dengan Allah punya sifat apa tidak, bersifat apa tidak. Nah, dicontohkan oleh saya Dr. Fauzan, ini termasuk perkara yang tauqifiyah. Ulama tidak membahas karena kitab tidak membahas, ya, atau Al-Qur'an tidak menetapkannya dan tidak pula menafikannya, hadis pun tidak menetapkannya dan juga tidak menafikannya, maka tawakuf. Nah, kalau kita berani ngarang, ya salah, Pak. Agama ini bukan karangan manusia. Agama ini wahyu milah Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam syariat memang ada hal yang seperti itu. Atau banyak yang seperti itu. Ya. Yang memang tidak dijelaskan di dalam syariat secara detailnya. Contohnya, Bapak, ketika para bapak ini yang sudah haji, ya, atau antum-antum yang sudah haji, di sana ada syariat apa, Pak? mencium Hajar Aswad. Maksudnya apa, Pak? Mencium Hajar Aswad. Maksudnya apa? Tujuannya apa? Hah? Ternyata Rasulullah SAW tidak menjelaskan tujuannya apa. Ya kita tidak ngarang lah tujuannya kita supaya apa-apa-apa. Ya enggak begitu, enggak boleh seperti itu. Hah? Umar bin Khattab saja seorang sahabat yang alim. Ya. Ya ada hadis beliau adalah calon ahlul jannah. Ketika mencium Hajar Aswad apa kalimatnya, Pak? Mana Pak ada yang hafal? Ini a'lam annak hajar. Saya tahu kamu itu hanya batu. Kamu hanya batu, annaka hajar. La tanfa'u wa la tadur, yang kamu tidak bisa memberikan manfaat juga tidak bisa memberikan mudharat. Laula anni ra'aitu Rasulullah yuqabbiluka ma qabaltuka. Laula anni ra'aitu Rasulullah, seandainya saya tidak pernah melihat Rasulullah yuqabbilu akan mencium kamu ketika haji ini, ya, atau umrah, ma qabaltuka, aku tidak akan menciummu. Jadi Umar bin Khattab mengikuti jejak Rasulullah ketika haji itu mencium apa? Hajar Aswad, tapi tidak tahu maksudnya apa. Cuma ittiba saja. Nah, karena Rasulullah tidak menjelaskannya, maka Umar bin Khattab juga tidak menjelaskannya. Nah, kalau kita ngarang melebih kepada Rasul atau melebih kepada para sahabat. Dalam hal asma sifat juga demikian, ada perkara-perkara yang tidak ada dalil yang menetapkannya atau tidak ada dalil yang menafikannya, maka kita tawakuf. Tawakuf tidak boleh ngarang. Pak. Karena kitab tidak menjelaskannya, hadis tidak menjelaskannya, maka kita berhenti pada dalil kitab sunnah. La yatajawazu al-Qur'an wa sunnah. Inilah ucapan Imam Ahmad rahimahullah yang banyak dikutip oleh para ulama, di antaranya beliau rahimahullah menyatakan la yusufullah illa bima wasfa bi nafsah aw wasfa bi rasulullah. La yudajabas al-kitab atau Al-Qur'an wala hadis. Jadi la yusufullah, Allah tidak boleh disifati. Allah itu tidak boleh disifati illa bima wasfa bihi nafsahu. Illa bima wasfa bihi nafsahu. Kecuali apa yang telah Allah sifatkan untuk dirinya. Yang Allah tetapkan tentang sifatnya. Allah subhanahu bi rasulullah atau yang dijelaskan oleh rasulnya. Rasul menetapkan sifat Allah demikian. Itu tidak boleh. Jadi kita tidak boleh mensifat Allah kecuali berdasar sifat-sifat yang Allah tetapkan dalam kitabnya dan dalam sunnah-sunnah nabinya. La yatajawaz al-Quran wal hadis. Tidak boleh. Kemudian kita melampaui Alkitab was sunnah. Jadi itu manhaj al-sunnati wal jamaah. Dalam kaitannya dengan asma dan sifat Allah SWT. Jadi kalau begitu, kaidah kalimat singkat bahwa anna asma Allahi wa sifatihi tauqifiyatun. Bahwa nama-nama dan sifat-sifat Allah itu adalah perkara yang tauqifiyah. Maksudnya tauqifiyah adalah kita di dalam menetapkan ya berdasar dalil kitab atau sunnah, ketika menafikannya pun berdasar dalil kitab was sunnah, tidak melampaui kepada keduanya. Ini makna tauqifiyah. Tanggung ya, cukup ya Pak. Ini yang pertama. Dulu sebenarnya sudah masuk ini dulu tapi belum ya bermukadimah. Sekarang kita masuk kedua. Tsanian, kedua. Annama wasfallahu bihi nafsahu aw wasfahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fa huwa haqqun ala dhahirihi. Laisa fi ahaji wala alghaz. Bal ma'na yu'raf min haythu yu'raf maqsudul mutakallim bi kalami. Tsanian, kedua. Anna ma wasfallahu bi nafsah. Bahwasanya apa yang telah Allah mensifati dirinya dengan sifat itu, awasofahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, atau yang telah ar-rasul sallallahu alaihi wasallam telah mensifatinya. Maksudnya adalah bahwa sifat-sifat Allah yang telah Allah tetapkan untuk dirinya dan yang Rasul tetapkan untuk dirinya, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa huwa haqqun 'ala dhahirihi, maka itu adalah hak sesuai dengan makna zahirnya. Ya. Haqqun 'ala dhahirihi, hak sesuai dengan zahirnya. Laisa fihi ahaji wala alhas. Laisa fihi, tidak ada padanya pada ma wasallallah, apa yang Allah telah sifatkan untuk dirinya, yang Rasul sifatkan untuk diri Allah. Laisa fihi, tidak ada padanya ahaji wal ahas. Ahaji apa? Ahaji. Ahaji itu jamak daripada ahjiyah. Ahjiyah itu bahasa kita ya Bapak, teka-teki. Masih tanda tanya. Hal yang teka-teki itu hal yang belum jelas. Ya, ahaji. Sama dengan kata al-ahas, itu sama. Maknanya mirip. Sesuatu yang belum jelas. Jadi apa yang telah Allah tetapkan dan ya Rasulullah SAW telah tetapkan tentang sifat Allah, jadi yang telah ditetapkan oleh Alkitab Sunnah, fawhakun ala zahiri, itu adalah hak sesuai dengan zahirnya. Jadi kita menetapkan sudah makna zahir, makna zahir. Laisa fi ahaji wala alhas, tidak ada padanya teka-teki yang tidak jelas, tidak ada makna. Nah, tidak ada makna umpamanya. Bal makna yu'raf, bahkan maknanya yu'raf. Yu'raf itu dikenal, diketahui. Min haitsu yu'raf maqsudul mutakallim bi kalamih, sebagaimana diketahuinya maksud al-mutakallim, orang yang berbicara, bi kalamih dengan kalamnya. Sebenarnya orang yang berbicara itu mengetahui tentang apa yang disampaikan. Jadi tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah yang Allah tetapkan dalam kitab sunnah itu tidak berarti tidak ada arti. Tidak ada arti, tidak ada makna. Ada maknanya, ada artinya, bukan teka-teki. Tapi maknanya adalah sesuai dengan makna zahirnya. Ini ahlus sunnah. Tidak diakal-akal. Tidak ada akal-akal. Maka fa'alu sunnati wal jamaah yusbituna alfadhus sifat wa ma'aniha. Maka ahlu sunnah wal jamaah yusbituna, mereka menetapkan alfadhus sifati, lafal-lafal sifat, wa ma'aniha, dan makna-maknanya. Jadi lafal-lafal sifatnya seperti sifat rahmah. Allah, apa Rasulullah tetap? Maksudnya ahlu sunnah menetapkannya. Allah punya sifat rahmah, punya sifat ilm, punya sifat hayat, punya sifat apa lagi Pak? Kudrah, sifat basar, sama kalam, dan sebagainya. Lafal-lafal itu ditetapkannya. Ya. Wa ma'aniha, dan juga makna-maknanya juga ditetapkan. Menetapkannya. Makna adalah sudah makna zahirnya Pak. Nah ini yang jadi catatan. Sebab ini di sini ada yang kemudian berbeda dengan ahli bid'ah. Ya. Jadi di dalam menetapkan makna adalah sesuai dengan makna zahirnya. Sudah kita sampaikan atau sering kita sampaikan. Dan dengan berulang-ulang insya Allah jadi paham. Ya. Sudah adzan ya. Jadi sudah makna zahir. Falaysa ma wasallahu bihi nafsahu aw wasafahu bi rasuluhu sallam minal mutasyabih alladhi yufawwadu ma'nahu. Falaisa ma wasallahu bihi, maka tidaklah apa yang telah Allah sifatkan untuk dirinya, au na wasallahu bi rasul, atau yang telah Rasulullah SAW telah mensifatinya, minal mutasyabih, di sana termasuk mutasyabih perkara yang mengandung kebauran, alladhi yufawwad ma'nahu, yang maknanya itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita enggak tahu. Tidak seperti kaum mufawidah Quran ada kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim. Maknanya apa? Allah alam. Allah alam bi muradi, mungkin seperti itu. Maknanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak demikian. Kalau mufawwidah dari kata tafwid, dari kata fawwada yufawwidu tafwid, itu maknanya melimpahkan, menyerahkan. Artinya tentang nama-nama dan sifat Allah, maknanya itu semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mufawwidah. Ya, mufawwidah. Ahlus sunnah tidak. Ahlus sunnah menetapkan, menetapkannya sesuai dengan makna zahir. Sesuai dengan makna zahir. Contohnya sudah sering kita sampaikan. Kata yad, makna zahirnya apa? Tangan, ya kita artikan tangan. Kata rahmah, arti zahirnya apa? Kasih sayang, kita artikan kasih sayang. Ya. Kata kuruh, makna zahirnya apa? Kudrah kekuasaan, ya kekuasaan. Kata sama adalah mendengar atau pendengaran, ya kita tetapkan sama itu maknanya mendengar. Allah sami berarti Allah maha mendengar, nah, gitu. Ya. Kita tetapkan dengan makna atau sesuai dengan makna zahirnya. Adapun mana hakikatnya, kayak apa, bagaimana, kaifiyahnya tentang sifat itu bagaimana, itu yang diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini Ahlussunnah. Jadi ada perbedaan dengan mufawwidah. Kalau mufawwidah semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ahli ta'til, qadariyah atau yang semisalnya menetapkan semuanya enggak punya nama, enggak punya arti. Ya. Allah punya sifat. Kalau sebenarnya itu ada ditakwil atau yang lain. Ini qadariyah. Ahlussunnah menetapkan sebidang makna zahirnya. Karena waktu dah isa mungkin sementara ini belum selesai, Pak. Agak panjang ini kalimatnya. Jadi sementara sampai kepada kalimat bahwa Ahlussunnah wal Jamaah mereka menetapkan lafal-lafal tentang sifat Allah dan juga menetapkan makna-maknanya. Ya. Tidak berarti yang ada dalam Quran hadis lafal-lafal yang menunjukkan nama dan sifat tidak punya makna. Enggak, punya makna. Ini Ahlussunnah wal Jamaah. Sementara itu yang kita sampaikan, mudah-mudahan dapat kita pahami dan kita termasuk orang yang bisa memahami tentang tauhidul asma wa sifat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa sallallahu Muhammad wa ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.